Ena pintu kaya ami yang amiyu. Ya amiyu. Ena pintu ki yang amiyati. Yang amiyati. Tiduran dulu, nomor yang pertama dulu, yang sebelah kanan, ulangi. Aina pintuka? Aina pintuka yamiyu. Kenapa di domah? Kenapa di domah? Karena apa ya? Munada. Munada ya, munada. Jadi kalau nah, tidak di domah. Kalau bukan munada, amiyun begitu. Amiyun, iya. Kami begitu ya. Bukan ya. Ini bukan. Dua kata ini. Ada. Iya. Amun. Iya. Amun dan ya mutakallim. Iya. Ammi. Jadi tetap sukun saja. Ya ammi. Ya ammi. Jadi ya ini bukan akhir kata, tapi dia adalah dhamir. Ya kata apa? Kata ganti yang disandari oleh kata amun. Ya amun. Ya. Jadi bukan ya ammiyu, tetap ya ammi. Ya ammi. Ulangi. Aina. Aina bintuka ya ammi. Ya. Aina bintuki ya ammiyati. Ammi. Ammiyati. Apa ada ya sebelum ta? Ammi. Ammiti. Ammiti. Ya, coba perhatikan ya. Perhatikan perubahan dari mudzakar ke muannas. Muslimun muslimatun. Jadi mimnya bukan muslimutun, bukan muslimu. Muslimun muslimutun bukan. Mimnya sebelum tak marbutah jadi fathah. Tamam? Muslimun muslimatun. Mukminun mukminatun. Tidak dhamma mukminun mukminutun kan ya. Oke. Mukminin mukminitin bukan. Tetap fathah ya, sebelum ta marbutah di fathah ya. Amun ammati ammatun ya. Ammi ammati bukan ammiti ya. Ya kalau ya, ya. Ulangi aina aina bintuki ya ammati. Betul. Aina bintuki ya ammati. Ahsan. Kurang enggak? Kurang, kalau kurang tambah nomor 8. Ya, hadal. 8. Nomor 8 ya. Alaka ahun ya Hamidu. Betul. Alaka ahun ya Hamidu. Terus alaki apa ya? Ya. Alaki, alaki. Ini akun kan tadi akun. Terus sekarang akunnya ganti enggak ya? Terserah tuh mau ganti. Ya. Alaki akun ya Su'adu. Ya Su'adu. Ya. Alaki akun ya Su'adu. Ahsan tul. Jadi kalimat akun, kata akun tidak perlu diganti, tidak harus diganti. Ya. Nah, bukan itu yang diminta untuk diganti. Ya. Cukup mengganti apa? Dhamir. Alaka menjadi alaki. Ya. Beda dengan tadi ya. Anta mariyudun. Anti mariyudun. Ya. Tapi kalau ini enggak. Ya. Mungkin saja ya. Su'ad punya akh. Ya. Maka ditanyakan apakah engkau punya akh wahai Su'ad. Ya. Bukan sesuatu yang ganjil untuk ditanyakan apakah engkau wahai perempuan punya saudara laki-laki. Nah. Baik, nomor 9. Madza indaka ya akhi? Madza indaka ya akhi? Ya. Coba artinya apa dulu? Madza indaka ya akhi? Apakah ini inda? Inda apa ya? Bersama. Iya. Bersama. Bersama. Madza indaka ya akhi? Apakah yang bersama? Indah itu di sisimu. Di sisimu. Ya. Apa yang di sisimu wahai saudaraku? Ahsan. Apa yang di sisimu wahai saudaraku? Ya. Madza indaka ya akhi? Betul. Atau yakni secara umum kamu punya apa? Ya. Madza indak? Ya. Kamu punya apa? Madza indak? ya. Baik. Atau misalkan ini ada sebuah pertanyaan, ya, pertanyaan kemudian ditawarkan kepada para tulab, mada indak, mada indak, apa jawabanmu, apa jawabanmu, itu juga bisa. Mada indak, apa yang kamu miliki untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, mada indak ini sifatnya umum, mada indak. Ya. Mada indaka ya akhi. Kemudian mada indaki ya ukhti. Ya, mada indaki ya ukhti. Ahsan. Mada indaki ya ukhti. Ahsan. Nah, nomor 10. Assalamualaikum ya abi. Assalamualaikum ya ummi. Ya. Ya, sebenarnya tidak perlu apa? Tanda tanya. Assalamualaikum ya abi. Assalamualaikum ya ummi. Tidak perlu tanda tanya. Assalamualaikum ya abi. Ya, assalamualaikum ya ummi. Iya, kan ya. Bukan pertanyaan ini. Ya. Doa kan. Ya. Assalamualaikum ya abi. Assalamualaikum ya ummi. Nah, ahsan. Barangkali. Nah, intonasinya masih bertanya. Habis ya. Jazakallah khair. Baik. Coba nomor 3. Mas, nomor 3. Ya. Ahadza daftaru. Hanya panjang. Ahada, ya. Ahadza daftaru laka ya Aliyu. Ahadza daftaru laki ya Fatimatu. Baik, Mas. Nomor 4, Pak Nafin. Min aina anta ya abi. Min aina anti ya abi. Aina abuka ya Khalid. Aina abu Anta maridun ya khali. Anta maridatun ya khalati. Belum. Masih belum berubah. Anta, nah, harusnya apa? Anti maridatun ya khalati. Baik, barakallahu fiik. Baik, nomor 7 sama-sama kita baca. Fadalu. Aina bintuka ya ammi. Dan aina bintuki ya ammati. Nomor 8. Alaka ahun ya hamidu. Alaki ahun ya fuadu. 9. Mada indaka ya akhi. Mada indaki ya ukhti. 10. Assalamualaika ya abi. Assalamualaiki ya ummi. Barakallahu fikum. InsyaAllah bisa dipahami ya. Sederhana sekali insyaAllah. Nah, satu lagi. 6. Latihan nomor 3. Perintahnya adalah an-nith. Nah, apa kira-kira an-nith ini? Buatlah jadi mu'annath. Nah, an-nith artinya apa? Buatlah jadi mu'annath. An-nith, jadikanlah mu'annath. Mu'annath itu apa? Lawan dari mudzakkar. Ya. Apa yang diminta untuk diganti? Fa'ilnya, ya. Apa fa'il? Subjek, ya, pelaku. Jadikanlah pelaku-pelaku di setiap jumlah atau kalimat ini menjadi apa? Berjenis mu'annath. An-nithil fa'ila. Jadikanlah mu'annath setiap pelaku pada kullin, pada tiap-tiap al-jumal. pada setiap kalimat-kalimat berikut ini. Taib. Misal, dengan contoh akan menjadi jelas. Kharaja, telah keluar. Man, siapa yang telah keluar? Muhammadun. Berarti di sini fa'ilnya siapa? Muhammad. Ya. Muhammad di sini sebagai apa? Sebagai fa'il. Kharaja Muhammadun minal baiti. Ya, kharaja Muhammadun minal baiti. Tadi kita diminta mengganti fa'ilnya. Diganti apa? Kata lain dengan jenis lain. Ya. Jangan Muhammad lagi, yang lain. Tapi ya juga harus beda jenis, ya. Misalkan Aminah atau Fatimah, Zainab, ya, terserah. Contohnya Aminah, ya. Aminatu. Ya, kita akan menggunakan fa'il muannats. Nah, kalau fa'ilnya muannats, ada yang perlu disesuaikan. Apanya? Fi'ilnya. Kharaja ini untuk mudzakkar, untuk muannats apa? Kharajat. Kharajat. Kharajat Aminatu minal baiti. Baik. Coba kita baca. Kharaja Muhammadun minal baiti. Baca. Kharaja Muhammadun minal baiti. Lagi. Kharaja Muhammadun minal baiti. Ganti Muhammad dengan Aminah. Fadhal. Kharajat Aminatu minal baiti. Kharajat Aminatu minal baiti. Nah. Baik, nah, dengan contoh ini semoga bisa untuk mengerjakan ya yang berikutnya. Baik, nomor 1. Anda kayak Munir. Baca dulu. Dhahabal mudarrisu ilal fasli. Dhahabal mudarrisu ilal fasli. Baik. Ganti al-mudarris dengan muannasnya. Dhahabat mudarrisatu ilal fasli. Ya, dhahabat al. Ada alnya. Dhahabat al-mudarrisatu ilal fasli. Ahsan. Dhahabat al-mudarrisatu ilal fasli. Nomor 2. Dhahaba abi ilal mustashfa. Mus sin lalu sinnya setelah taknya. Dhahaba abi ilal mustashfa. Baik. Ganti. Abi diganti dengan Dhahabat ummi ilal mustashfa. Baik. Dhahabat ummi ilal mustashfa. Baik. Nomor 3. Jalasat talibu fil fasli. Ya, jalasat talibu fil fasli. Jalasat tali. Jalasat. Nah, ini yang diganti mana ya? Jalasat at-taliba. Jalasat at-taliba fil talibatu. At-talibatu fil fasli. Ya. Kalau tadi apa? Jalasa yang pertama, jalasa at-talibu. Coba kita pisahkan dulu enggak apa-apa. Biar tampak ya, mana yang mudzakkar, mana yang muannats. Jalasa at-talibu fil fasli. Coba diulangi. Jalasa at-talibu fil fasli. Ya, sekarang diganti at-talibatu. Jalasat at-talibatu. Jalasat tetap ditambahkan. Jalasat at-talibu at-talibatu fil fasli. Baik, santai. Nomor 4. Kharaja akhi minal baiti. Kharajat ukhti minal baiti. Ya, kharaja akhi minal baiti. Kharajat ukhti minal baiti. Ya. Barakallahu fikum. Nah, sebelum kita ulang lagi, coba di situ ada tanbih, ada poin yang keempat ini, yakni apa namanya? Semacam pengingat ya. Sebuah keterangan yang perlu kita perhatikan ya. Ketika ada tak sukun sebagai penanda mu'annas ya, yang menempel pada fi'il, misalkan jalasat ya. Anda ulang lagi, kalau ada tak sukun sebagai penanda apa? Mu'annas pada fi'il, jalasat, zahabat ya, kharajat, kemudian diikuti oleh apa? Fa'il yang apa? Yang berawalan dengan al ya. Baik, maka cara membacanya adalah dengan mengganti sukun itu kasroh, jalasat menjadi jalasati ya. Karena secara lafaz akan terjadi pertemuan iltiqa as-sakinain, dua sukun itu apa, yang pertama tak sukun, yang berikutnya huruf sukun, baik itu lam ataupun huruf yang diidghami oleh lam, misalkan di sini huruf to ya. Maka ketika membaca ya, diganti sukun pada ta, diganti apa? Kasroh. Jalasati, dahabat, dahabati ya. Baik, kapan diganti? Kalau diikuti oleh fa'il yang awalannya atau yang berawalan al. Kalau tidak ya, kalau tidak bertemu dengan sukun ya langsung saja, tetap saja jalasat uhti ya, jalasat ummi ya, jalasat aminatu. Tapi kalau ketemu sukun ya, misalkan ada al ya, maka di kasroh. Nah, jadi nomor dua ya, nomor dua bagaimana bunyinya? Nah, ya, Pak Kamal. Nomor satu ya. Ya, nomor satu. Nomor satu. Zahabal. Zahabal mudarisi mudarisu ilal fasli. Zahabatil mudarisu ilal fasli. Diganti mudarisu menjadi mu'annas. Mudarrisatu. Ya, zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Ahsan. Zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Nah, jadi kenapa al-mudarrisu dhammah? Ya. Kenapa dhammah? Awalan al. Ya, ini kenapa tidak kasroh? Ya. Jadi kalau pertanyaannya kenapa dhammah, memang masih ambigu ya. Maksud pertanyaannya apakah kenapa tidak ditanwin? Bukan itu maksudnya. Kenapa dhammah bukan kasroh? Ya. Jadi maksudnya bukan kenapa dhammah bukan dhammah tanwin, bukan itu. Tapi pertanyaan saya adalah kenapa al-mudarrisu di dhammah bukan di kasroh? Kenapa? Awalnya dhammah tanwin. Ya. Kalau pertanyaannya kenapa mudarrisu di dhammah dan bukan di dhammah tanwin, jawabannya betul. Karena ada alnya. Ya. Karena ada al maka tidak mungkin tanwin. Ya. Tapi maksud saya bukan itu. Ya. Pertanyaan saya kenapa di dhammah kok tidak di kasroh? Nah. Karena dia fa'il. Nah, jadi di antara yang menyebabkan apa isim itu dhammah akhirnya adalah posisi sebagai apa fa'il. Ya. Sebagai fa'il. Ya. Fa'il itu menyebabkan apa? Atau mempertahankan dhammahnya. Ya. Jadi mungkin sekilas kalau kita belum belajar sama sekali atau mungkin pelajaran kita baru mudhaf-mudhaf ilaih, dhabal mudarrisi kan. Nah, ini mudhaf-mudhaf ilaih. Dhaba mudhafnya, mudarris mudhaf ilaih, dhabal mudarrisi. Nah, kan gitu. Ingat ini bukan mudhaf ilaih. Karena dhaba bukan isim tapi apa? Fi'il. Fi'il butuh apa? Butuh disebut fa'ilnya. Nah, Kalau sudah kita sebut fa'ilnya, ingatlah hukum fa'il apa? Di dhammah. Dahabal mudarrisu, dahaba Muhammadun. Ya. Baik, barakallahu fiik. Bisa dipahami? Anda ulang lagi pertanyaannya, kenapa dahabal mudarrisu? Kenapa sin pada kata al-mudarrisu itu dhammah? Karena dia fa'il. Dia fa'il. Jazakallahu khair. Baik, nomor 3. Ada. Jalasat talibun fil to-nya panjang. Jalasat talibu. Jalasat talibun fil fasli. Ulangi. Jalasat. Jalasat talibun fil jalasat talibu fil fasli. Ahsan. Ya. Banya di dhammah saja, jangan di tanwin atau dikasih lam. Talibul tidak, talibu. Jalasat talibu fil fasli. Ya. Ini kalimat berita atau pertanyaan, Mas Udin? Pertanyaan atau berita? Berita. Berita, ya. Ya. Jalasat talibu fil fasli. Ya. Jalasat talibu talibatun fil fasli. Ah, belum betul. Ulangi. Jalasatit jalasatit talibatu fil fasli. Ahsan. Jalasatit talibatu fil fasli. Tadi sebelum kita membaca keterangan di bawah, masih kita pisah biar jelas mana yang jalasa, mana yang jalasat. Jalasa at-talibu fil fasli, jalasat at-talibatu fil fasli. Nah, setelah kita baca keterangannya, maka tadi bisa langsung disambung. Jalasat talibu fil fasli, jalasat at-talibatu fil fasli. Nah, sekarang kita dalam tahap apa? Dalam tahap melihat tulisan dan membaca tulisan. Ya. Nanti ada tahapan berikutnya apa? Mendengar bacaan dan menulis apa yang didengar. Nah, jalasat talibu. Ini hurufnya apa saja ini? Nah, ini sudah tingkat level yang berikutnya. Ya. Jalasat talibu fil fasli. Karena banyak huruf yang tidak terbaca. Banyak huruf yang tidak terbaca harus ditulis. Ya. Kalau sekarang kan ada tulisan tinggal baca. Ya. Sekarang masih seperti itu. Level kita masih di situ. Nah, nanti ya mudah-mudahan bisa apa? Ya, ini istilahnya apa? Diimla ya. Latihan didikte. Ada kalimat yang didengar lalu kita pindahkan dalam tulisan ya. Huruf-hurufnya belum tentu seperti yang didengar. Ada huruf-huruf yang harus ditulis walaupun tidak terbaca. Paham ya? Sekarang kemudian. Baik. Ah. Silakan Pak Mabrur, nomor 1 dan 3. Nomor 1 dan 3, ulang lagi 1 dan 3. Ya. Yang tadi ya. Dhahabal mudarrisu ilal fasli. Dhahabatil mudarrisatu ilal fasli. Ya. Jalasat talibu fil fasli. Jalasati talibatu fil fasli. Ahsan. Barakallahu fiik. Baik. Nah, dalam surat Al-Waqi'ah misalkan, idza waqa'atil. Kenapa kasrah? Karena ketemu apa? Lam sukun. Asalnya apa? Waqa'at. Idza waqa'at al-waqi'atu. Tapi harus dikasrah, kenapa? Ini. Keterangannya di sini. Idza waqa'atil waqi'ah. Bukan idza waqa'at al-waqi'ah, harus dikasrah taknya. Baik. Nomor 2, yakni pertanyaan. Nah, ini sebagai penutup coba. Nomor 2. Mana fa'il pada kalimat dhahaba abi ilal mustashfa? Mana fa'ilnya? Abi. Ya, mana? Abi. Ya. Baik. Tadi kita katakan setiap fa'il diapakan? Di dhamma. Nah, untuk Abi bagaimana? Dhamma tidak? Ya? Ya. Fi hukmi dhamma ya. Jadi dia sebenarnya dhamma tapi tidak bisa menampakkan ya. Tapi tidak bisa menampakkan dhammahnya. Ya. Akhir juga sama. Hukum asalnya dhamma ya. Tapi enggak bisa menampakkan dhamma karena harus menyesuaikan dengan ya. Akhui, abui ya. Ya, akan berat bagi lisan atau ganjil terasa didengar. Nah. Baik. Terakhir. Yang namanya huruf jar akan menyebabkan kata yang berikutnya majrur. Ya. Huruf jar menyebabkan kata yang berikutnya apa? Majrur. Apa tanda majrur? Tanda jar apa? Kas? Kasra. Contohnya, ilal fasli, fil fasli, minal baiti, ilal mustashfa. Nah, ini kok fathah, kenapa? Yang lainnya kasra semua. Ilal fasli, fil fasli, minal baiti, ilal mustashfa. Kenapa Mas Munir? Karena asalnya enggak ya. Bisa berubah ya. Jadi sudah menjawab sebagian pertanyaan ya. Baik. Tapi jawabannya belum lengkap ya. Apa? Gimana? Karena huruf yang mestinya menampakkan perubahan-perubahan itu alif ya. Sementara alif tidak bisa menerima harokat apa-apa ya. Baik. Kalau lam kan bisa. Faslu, fasla, fasli. Baik. Baita juga bisa. Baitu, baita, baiti. Tapi mustashfa akhirnya apa? Alif. Alif selalu apa? Selalu apa? Sukun. Ya. Kalau sudah sukun ya sudah. Tidak bisa di nam dirubah menjadi harokat-harokat apapun. Ya, sukun ya sukun. Baik. Ya, asalnya begitu ya. Baik, sehingga huruf fa-nya ya tentu akan menyesuaikan alif ya. Apa yang sesuai dengan alif? Fathah. Yang sesuai dengan alif ya fathah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fikum. Telah selesai dari pelajaran ke dari tamrin yang ketiga dan ada keterangan di nomor 4. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya. Ya, tersisa di sini latihan 5 dan 6 ya. Dan 5 dan 6 setelah itu insyaallah kita akan yakni memurojaah kembali dari awal. Semoga bisa kita buat semacam apa latihan-latihan tertulis ya. Ya. Untuk yakni mengukur ya kemampuan kita masing-masing. Nah. Demikian wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.